بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. Kita insyaallah masuki halaman 43. Pada matan yang sebelumnya, Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah pada halaman 39 menyatakan fala anfi anhu ma wasafa bihi nafsahu wa la uharriful kalima an mawadhihi wa la ulhidu fi asma'ihi wa ayatihi wa la ukayyifu wa la umathilu sifatihi ta'ala bi sifati khalqihi لأنه تعالى لا سميع له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه. Jadi supaya nyambung, insyaallah saya bacakan dari matan yang sebelumnya. Saya, kata Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, tidak menafikan apa yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan kepada dirinya. Tidak pula saya mentahrif, memalingkan al-kalim, ucapan-ucapan Allah Subhanahu wa taala an mawadhihi, dari posisi-posisi yang semestinya. Wala ulhidu fi asma'ihi wa ayatihi, dan aku tidaklah melakukan ilhad dalam perkara nama-nama dan juga ayat-ayatnya. Ya, dan di antara bentuk ilhad yang akan disebutkan oleh beliau, wala ukayyifu, aku tidak mentakyif, yakni membagaimanakan nama-nama ataupun sifat-sifat Allah, wala umatsilu sifatihi ta'ala bi sifati khalqihi, tidak pula aku menyamakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat-sifat yang ada pada makhluknya. At-tamtsil, ya, yakni tashbihu syai', ya, fi kulli wujuh, ya, jadi menyerupakan sesuatu pada seluruh sisinya, artinya menyamakannya. Ini tamtsil. Li'annahu ta'ala la sami'a lahu, dikarenakan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada sesuatu pun yang sama dengannya. Wala kuf'alahu, tidak pula ada sesuatu pun yang sebanding dengannya. Wala niddalahu, tidak pula ada yang menjadi tandingan baginya. Wala yuqasu bi khalqih, dan tidak pula, ya, Allah Subhanahu wa taala dikiaskan, dianalogikan dengan makhluk-makhluknya. Ini matan yang sebelumnya. Kemudian pada matan yang akan kita pelajari, kata Syekhul Islam, fa innahu subhanahu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala a'lamu bi nafsihi wa bi ghairihi, lebih mengetahui tentang dirinya dan tentang selainnya. Wa asdaqu qila, dan Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling jujur perkataannya. Ya. Wa ahsanu haditha, dan demikian pula Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang paling baik haditha pembicaraannya. (Tuh) Oleh karena itu, jika kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala paling mengerti tentang dirinya dan tentang selainnya, kemudian Allah Subhanahu wa taala paling jujur, paling benar perkataannya dan paling baik pembicaraannya, maka tidak ada ya yang wajib kita tempuh kecuali menerima, membenarkan dan mengimani semua berita yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, baik terkait dengan dirinya, nama-namanya maupun sifat-sifatnya serta perbuatan-perbuatannya, maupun berita yang terkait dengan makhluk-makhluknya. Oleh karena itu sebagian salaf mengucapkan ya, minallahil bayan wa 'ala ar-rasuli balagul mubin wa 'alaina at-taslim. Minallahi al-bayan, dari Allah ya datangnya penjelasan atau keterangan. Wa 'ala ar-rasul al-balagul mubin, dan kewajiban bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan dengan sejelas-jelasnya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah ansahun nas, manusia yang paling baik ya hatinya, tujuannya terhadap yang lainnya, paling sayang ya terhadap manusia. Ini keadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa asdaqun nas, dan manusia yang paling jujur. Kejujuran beliau diakui oleh kawan maupun lawan. Baik, sampai dalam keadaan mereka ya orang-orang kufar ya mengingkari keberadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendustakan keberadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah. Tapi di sisi yang lain, jika mereka butuh kepada orang yang bisa dititipi, mereka menitipkan apa yang mereka titipkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau adalah a'lamun nas, ya, manusia yang paling berilmu. Tidak ada seorang pun yang melebihi Rasul sallallahu alaihi wasallam ya dalam ilmunya tentang syariat ini, baik terkait dengan Allah Subhanahu wa taala, nama-namanya, sifat-sifatnya, maupun terkait dengan hukum-hukum syar'i. Demikian pula bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam adalah afsahun nas, manusia yang paling fasih, sehingga dugaan sebagian manusia, oh mungkin bukan itu maksud Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini termasuk meragukan kefasihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena ya, kemungkinan salah ucap ini terjadi pada orang yang tidak fasih. Sementara Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah afsahun nas. Sehingga dari semua sisi keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, wajib bagi kita untuk mengimani apa-apa yang beliau datangkan, beliau bawa. Ya, wa 'ala ar-rasul al-balagul mubin. Kemudian wa 'alaina at-taslim. Dan menjadi kewajiban bagi kita untuk tunduk pasrah menerima apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lebih khusus lagi tentunya dalam ilmu yang paling agung, yang menerangkan tentang zat yang paling agung, yakni ilmu tauhid. Kemudian Asy-Syaikh Zaid Al-Madkhali rahimahullah, beliau memberikan ta'liq pada ta'liqnya yang pertama, beliau menyatakan fa inna Allah tabaraka wa ta'ala a'lamu bi nafsihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang paling mengetahui tentang dirinya, tentang diri Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya. Walillahil masalul a'la. Ya. Sekarang kita kalau ingin misalnya mengetahui tentang biografi seseorang, ya, ini terkait dengan kita, antar kita. Kira-kira ya, sumber informasi terbesar dari siapa? Tentunya dari diri orang tadi. Ya, kemudian orang yang paling dekat. Sementara kita tahu, ya, Allah Subhanahu wa taala zat yang maha gaib. Maha tersembunyi. Ya, sehingga tidak ada jalan bagi kita untuk mengetahui, ya, tentang diri Allah Subhanahu wa taala kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita melalui para rasulnya. Tidak ada jalan lain kecuali itu. Oleh karena itu di sini Syekh menyatakan, ya, fa inna Allah tabaraka wa taala a'lamu bi nafsihi wa huwa alladhi 'allamana fi kitabihi. Dialah yang telah mengajari kita di dalam kitabnya, dalam Al-Quranul Karim. Ya. Memberitahukan kepada kita tentang nama-namanya, tentang sifat-sifatnya, tentang perbuatan-perbuatannya. Lina'lama anhu. Agar kita mengetahui tentang diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, pengetahuan yang paling penting. Bagaimana seorang bisa benar-benar mengibadahi, ya, Allah Tabaraka wa ta'ala dalam keadaan dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, perkara yang mustahil. Seorang bisa benar-benar beribadah kepada Allah sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki. Ya, secara zahir, secara batin, dia beribadah kepada Allah sesuai dengan yang Allah kehendaki dalam keadaan dia tidak mengenal Allah yang dia ibadahi. Ini mustahil. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengajari kita untuk kita mengenalnya dengan berita yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam kitabnya. Demikian pula yang disebutkan oleh Rasulullah alaihi wa alihi wasallam dalam sunnahnya. Wa naqduruhu haqqa qadrih. Mana naqduruhu? Yani nu'azzimuhu. Ya, dan untuk kita mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar pengagungan. Allah Subhanahu wa ta'ala memberitakan tentang orang-orang kufar. Ya, di dalam firman-Nya, "Wa ma qadarullaha haqqa qadri." Dan di dalam mereka mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dengan pengagungan yang sebenarnya. Kenapa? Ketika mereka mensifatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sifat-sifat kurang, sifat-sifat tercela. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki anak. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala demikian dan demikian dari sifat-sifat tercela. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mengenalkan dirinya kepada kita untuk kita mengagungkannya dengan sebenar-benar pengagungan. Fa huwa a'lamu bi nafsihi wa a'lamu bi jami'i makhluqatihi. Ma 'azuma minha wa ma qalla. Allah Subhanahu wa ta'ala lebih mengetahui tentang dirinya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala lebih mengetahui tentang keadaan seluruh makhluknya. Baik makhluk-makhluk yang besar. Ya, arsy Allah sebagai makhluk yang paling tinggi menjadi atap bagi makhluk-makhluk yang lainnya. Demikian juga langit yang 7 lapis. Demikian juga bumi yang kita huni. Wa ma qalla, demikian pula makhluk-makhluk yang kecil. Ya, yang tersamar dari penglihatan kita karena kecilnya. Semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. La ya'zubu anhu mithqalu dzarratin fis samawati wala fil ardh wala asgharu min dzalika wala akbaru illa fi kitabim mubin. Dalam surat Saba, ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman demikian. Yang maknanya bahwa tidak ada yang terluput dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun makhluk yang demikian kecil, hanya seberat zarrah. Zarrah, yani ya annamlah saghirah. Yani semut yang sangat kecil. Ya, bukan atom. Ya, tetapi semut yang sangat kecil, yang sangat ringan. Tidak ada yang luput darinya. Baik keberadaannya di langit ataupun di bumi. Tidak pula yang lebih kecil daripada itu. Tidak pula yang lebih besar daripada itu. Kecuali semuanya telah tertulis di dalam kitab yang mubin, yang nyata. Yani Allahul Mahfud. Dikarenakan tidak ada sesuatu pun yang tercipta. Kecuali semuanya telah tertulis di dalam Allahul Mahfud. Dan semua yang terjadi adalah perkara yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau selanjutnya, na'am huwa a'lamu bi dzatihi wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi. Ya, dia Allah Subhanahu wa taala yang paling mengetahui tentang dirinya, tentang nama-namanya, sifat-sifatnya, demikian pula perbuatan-perbuatannya. Wa huwa a'lamu bi jami'i makhluqatihi. Dan dia Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui tentang keadaan seluruh makhluknya. A'lamu bi dzawatihim. Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui tentang zat-zat, yakni diri-diri mereka, makhluk-makhluk yang besar maupun yang kecil. Wa a'malihim wa mutaqallabihim wa matwahum. Allah Subhanahu wa taala mengetahui tentang perbuatan-perbuatan, pergerakan-pergerakan ya dari makhluk-makhluknya. Wa matwahum, juga peristirahatan mereka. Ya, harakatihim wa sakanatihim, yani aktivitas maupun diamnya mereka, itu semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula yang tersembunyi dari mereka. Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada kita, wa laqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Dan kami telah menciptakan manusia, dan sungguh kami mengetahui ya tentang bisikan-bisikan jiwanya. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala ya perkara-perkara yang sekecil apapun, sampai pun apa yang menjadi bisikan jiwa seseorang. Kemudian wa dunyahum, tentang keadaan di kehidupan dunia mereka dari awal hingga akhir dari kehidupan mereka di dunia ini, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ya tentang perkara makhluknya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui tentang mereka sebelum keberadaan mereka ya, karena apa yang Allah Subhanahu wa taala tuliskan di dalam Allahul Mahfuz, yang itu terjadi 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terjadi dari berbagai kejadian persis sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa taala tuliskan dalam Al-Lauhul Mahfuz. Tidak ada yang bergeser sedikit pun dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan di dalamnya. Kemudian wa barzakhihim, demikian pula tentang kehidupan barzakh mereka. Apa yang dialami oleh mereka, makhluk-makhluknya di kehidupan barzakh, kehidupan kubur mereka. Apakah mereka mendapatkan kenikmatan ataukah sebaliknya mendapatkan azab kubur? Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Ya, perkara barzakh, perkara alam kubur adalah perkara gaib, di mana tidak ada seorang pun yang mengetahuinya kecuali yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karenanya sebagaimana pada hadis yang sahih muttafaqun alaih min hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati dua kuburan yang masih baru, ya, beliau menyatakan innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin wa innahu la kabirun. Sesungguhnya kedua penghuni kubur itu sedang disiksa, dan tidaklah keduanya disiksa dikarenakan suatu perkara yang besar, yakni sulit untuk melakukannya atau sulit untuk menghindarnya, bukan. Perkara yang ringan, ya. Akan tetapi resiko akibat dari dua perkara itu atau perkara yang ditinggalkan atau dilakukan oleh mereka tersebut demikian besar. Wa innahu lakabir. Jadi resiko dari apa yang menjadi sebab ya mereka diazab itu besar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan amma ahaduhuma, ya, fakana la yastatiru ay la yastanzih an baulih. Adapun salah satunya, bahwa dia dahulu ketika hidupnya dia tidak berusaha untuk menjaga dirinya dari air kencingnya, ya, ketika kencing tidak ada perhatian untuk cebok, ya, kencing di sembarang tempat. Dan hal ini bukan sesuatu yang berat untuk mereka melakukannya, ya, istinja, istijmar, bukan sesuatu yang berat. Karena kalau seorang merasa sulit untuk mendapatkan air, bisa melakukan istijmar. Bahkan istijmar bisa dilakukan walaupun dia memiliki air. Dan tidak perlu untuk seorang harus sanggup batu untuk istijmar. Ya, di mana-mana kita dengan mudah mendapatkan batu. Bukan sesuatu yang sulit untuk melakukannya. Tapi berapa banyak kaum muslimin, ya, yang tidak peduli dengan perkara ini. Dan justru hal yang bukan sesuatu yang berat ini menjadi sebab, ya, seseorang mendapatkan azab kubur. Kemudian Nabi menyebutkan yang keduanya, ya. Wa ammal akhar fa kana yamshi bin namimah. Adapun yang lainnya, dia dahulu, ya, orang yang senang untuk melakukan namimah, ya, membangkitkan permusuhan pada orang-orang yang saling mencinta. Ya. Dan namimah perkara yang sangat berbahaya. Ya, sebagian di kalangan salaf menyatakan, yani yufsidu an-namamu sanatan ma la yufsidu as-sahiru al-afu yufsidu an-namamu sa'atan ma la yufsidu as-sahiru sanatan. Seorang yang senang mengadu domba bisa melakukan pengrusakan dalam rentang waktu sa'ah, yani rentang waktu yang sangat singkat, yang tidak bisa dilakukan oleh seorang tukang sihir dalam rentang waktu 1 tahun. Kita tahu di antara bentuk sihir ya, apa yang diistilahkan ya ini dengan apa lawannya at, ya, lawannya sira al atfa apa? Ya, pelajaran nakilul Islam asorf, ya, menjadikan orang yang saling mencintai menjadi saling membenci. Itu butuh proses, ya. Bagaimana suami dengan istri yang semula saling mencintai jadi membenci, butuh proses. Dan itu ya lama, tapi tukang adu domba hanya dalam rentang waktu singkat dia bisa menyebabkan terjadinya pertumpahan darah, ya, suatu kaum dengan kaum yang lain. Besar risikonya dari perbuatan tersebut, sehingga ini menjadi sebab ya pelakunya mendapatkan azab kubur. Dan menunjukkan dari sini bahwa dua perbuatan tersebut min kabairiz dzunub, termasuk di antara dosa-dosa besar, dikarenakan datangnya berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hukumannya di akhirat, dan alam barzah termasuk bagian dari alam akhirat. Nah, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam memberitakan kepada para sahabatnya tentang keadaan dua penghuni kubur tersebut, bahwa keduanya sedang diazab. Bahkan lebih daripada itu, Nabi SAW memberitakan kepada mereka tentang sebab kenapa mereka diazab. Semua ini perkara yang tersembunyi, di mana Nabi SAW tidak mengetahuinya kecuali berita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahyu darinya. Ya, oleh karena itu sekali lagi, tidak ada yang mengetahui tentang perkara barzakh, ya, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di antara makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala bukakan baginya tentang perkara barzakh tersebut. Kemudian wa ukhrahum, demikian juga nasib mereka di akhirat. Apakah mereka menjadi ahlul jannah? Ya, ataukah menjadi ahlul nar? Ya, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya. Ali radhiyallahu ta'ala anhu telah memberitakan bahwa suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya pernah mendatangi para sahabatnya dengan membawa dua kitab. Ya, dua kitab yang kemudian beliau mengatakan kepada para sahabatnya, ya, bahwa ini, yakni kitab yang satu adalah kitab ya dari Rabb kalian. Baik, mana di kalam beliau yang di dalamnya terdapat nama-nama ahlul jannah, nama bapak-bapak mereka dan dari kabilah mana mereka berasal. Kemudian beliau menyatakan, ya, dan ini, yakni yang satunya adalah kitab dari Rabb kalian yang di dalamnya berisi nama-nama ahlun nar, lengkap dengan nama bapaknya dan dari kabilah mana mereka berasal. Baik. Ya. Menunjukkan dari sini bahwa telah tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala siapa yang akan masuk ke dalam jannah dan siapa pula yang akan masuk ke dalam neraka. Dikarenakan perkara ini perkara gaib, ya, tidak ada seorang pun yang tahu kecuali yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang para sahabatnya yang datang berita gembira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa mereka ahlul jannah. Itu semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ketika para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in mendengar yang demikian, mereka bertanya kepada Nabi, "Idzan fabima na'mal?" Kalau demikian, kalau masing-masing sudah ada ketetapannya menjadi ahlul jannah, menjadi ahlun nar, lantas untuk apa kita beramal ya Rasulullah? Ya, karena dalam gambaran mereka, kalau semuanya sudah ya mendapatkan jatah masing-masing, ya, toh beramal atau tidak beramal akan sampai pada apa yang menjadi ketetapan Allah. Ya. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan bimbingan untuk menempuh sebab, menunjukkan bahwa semua yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala tidak terlepas dari sebab. Sebabnya i'malu wa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Beramal, berjuang, ya, karena sungguhnya masing-masing itu akan dimudahkan dan apa yang dia tercipta untuknya. Akan dimudahkan dan apa yang dia tercipta untuknya. Fa'amma ahlus sa'adah fayyassaru ila amali ahlis sa'adah. Wa'amma ahlus syakawah fayyassaru ila amali ahlis syakawah. Adapun ahlus sa'adah, orang-orang yang akan meraih kebahagiaan, dia akan dimudahkan untuk beramal dengan amalan ahlus sa'adah, amalan salih, amalan ahlul jannah. Senang dengan amalan-amalan yang baik. Bersemangat untuk menempuhnya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ditolong bisa menempuh amalan yang baik. Ini alamat. Ya. Alamat ahlus sa'adah demikian. Dimudahkan dan bersemangat untuk menempuh amalan ahlus sa'adah. Wa amma ahlus syaqawah fayyassaru ila amali ahlus syaqawah. Adapun orang-orang yang ditetapkan akan menjadi penduduk negeri sengsara, an-nar, maka dia pun dimudahkan, ya, dia akan dimudahkan untuk berbuat amalan ahlus syaqawah, menyenangi perbuatan maksiat, iyadzanbillah, bersemangat untuk melakukannya, ya, bahkan akan menyingkirkan siapa saja yang berusaha untuk menghalanginya. Sehingga sampai dia pada ketetapan Allah Subhanahu wa taala menjadi betul-betul yakni menjadi penghuni negeri kesengsaraan dengan jalannya tersebut. Ya, meskipun mungkin dalam rentang waktu yang sekian panjang lamanya, ya, seseorang seakan yang nampak di hadapan manusia, ya, seakan amalannya amalan yang baik. Sebagaimana pada hadis Abdullah Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah. Dan sebagian riwayat disebutkan fima yabdul linnas hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'. Fayasbiqu 'alaihi al-kitab fa ya'malu bi amali ahli an-nar fa yadkhuluha. Bisa jadi salah seorang di antara kalian beramal dengan amalan ahlul jannah dalam pandangan manusia. Hanya yang dinampakkan. Dia tidak mengiringi dengan hatinya. Tidak ada keikhlasan pada amalannya. Hingga tidak ada jarak antara dia dengan kematian. Kecuali satu hasta saja. Ya, demikian dekat kepada kematian. Ternyata berubah keadaannya. Ya, dia telah didahului dengan apa yang telah tertulis dalam Alkitab, sehingga dia pun berbalik arah melakukan amalan ahlus syaqawah, amalan ahlun nar, dan dia tutup kehidupannya dengan amalan ahlun nar, dan dia pun masuk ke dalam neraka waliyan. Demikian pula sebaliknya, Nabi menyatakan wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Fayasbiqu 'alaihi al-kitab fayamalu bi amali ahli jannah fayadkhuluha. Dan sungguh salah seorang di antara kalian beramal dengan amalan ahli nar. Ya, pada sebagian riwayat juga disebutkan fima yabdul linnas, dalam apa yang nampak bagi manusia. Yakni dia terjerumus ke dalam maksiat ini, maksiat itu, tapi hatinya dalam keadaan takut. Sehingga dia terus berusaha untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga begitu mendekat kepada ujung dari kehidupannya dan telah tertulis di sisi Allah Subhanahu wa taala bahwa dia akan mengakhiri kehidupannya dengan amalan baik. Dikarenakan takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika terjerumus ke dalam kemaksiatan betul-betul takut. Ya, dengan hukuman Allah, maka berubah keadaannya sehingga dia pun beramal dengan amalan ahlul jannah di akhir kehidupannya, dan dia pun masuk ke dalam jannah. Ini semua untuk nasihat bagi kita semua, nasihat terbaik dari Rasulullah SAW, agar jangan sampai ada di antara kita yang terkecoh dengan amalan. Bahwa saya sudah mengumpulkan sekian banyak dari kebaikan, sudah banyak perannya di dalam dakwah. Waliyadzubillah, semua kita butuh ya, pada pertolongan Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keikhlasan di dalam amalan kita, karena keikhlasan inilah yang akan memberikan yakni pertolongan, memberikan dorongan untuk seorang bisa istiqamah hingga akhir dari kehidupannya. Dan istiqamah adalah karamah ya, sebagaimana Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah menyatakan, "A'zamul istiqamah fi hadzal zaman, a'zamul karamah fi hadzal zaman al-istiqamah." Bahasa besar-besar karamah di zaman ini, zaman Syekhul Islam ya, abad ke-700 ya, tahun 700-an atau abad ke-7 ya, yang sudah lewat masanya sekitar 700-800 tahun yang lalu, dan kondisi para ulama masih banyak. Beliau menyatakan bahwa a'zamu al-karamah fi hadzal zaman, sebesar-besar karamah di zaman ini adalah al-istiqamah. Istiqamah ya, jika ini beliau memandang sebagai suatu perkara yang besar, dikarenakan banyaknya fitnah kesesatan di masa itu, tentu ya di masa kita hal yang demikian lebih besar lagi ya, karena kita mendapati berapa banyak perubahan-perubahan yang demikian dahsyat yang terjadi depan mata. Semua memberikan pelajaran bagi kita, kita butuhnya untuk kita terus banyak berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika. Mungkin tatabbal muadzin. Baik. Hadis tentang dua kitab tersebut, yakni riwayatkan At-Tirmidzi, Ahmad dan Ibnu Abi Asim dari sahabat Abdullah bin Amr ya, sahabat Abdullah bin Amr Ibnu Al-As, di hasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam silsilah As-Sahihah nomor 848. Baik, ada pun terkait dengan pertanyaan para sahabat ya, fima na'mal, itu pada hadis Ali bin Abi Thalib di dalam As-Sahih, yakni Sahih Al-Bukhari. Ada pun hadis dua kitab tadi, ini dalam selain dalam riwayat At-Tirmidzi, riwayat Ahmad dan Ibnu Abi Asim dalam As-Sunnah dari sahabat Abdullah bin Amr, dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam As-Sahihah, silsilah As-Sahihah nomor 848. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui tentang perkara akhirat mereka. Siapa-siapa yang akan masuk ke dalam jannah dan mereka adalah orang-orang yang minoritas ya. Dan siapa pula yang akan masuk ke dalam an-nar, dan inilah kebanyakan ya, yang akan memasukinya dari manusia dan jin. Li'annahu bikulli syai'in 'alim, dikarenakan sesungguhnya Dia Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha mengetahui tentang segala sesuatu. Ya. Tidak ada sesuatu pun yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya sebelum sesuatu itu ada. La yakhfa 'alaihi syai'un min amri makhluqatihi. Tidak ada yang tersembunyi baginya sesuatu pun dari perkara makhluk-makhluknya. Fi samawatihi wa ardihi, baik dari makhluk-makhluknya yang ada menghuni di langit-langit yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di atas sana, ataupun makhluk-makhluknya yang ada di bumi ini. Tidak ada suatu pun yang terluput, tersembunyi bagi Allah. Li'annahu sahibul kamalil mutlaq. Dikarenakan dia, Allah Subhanahu wa taala, pemilik kesempurnaan yang mutlak. Tanpa terbatasi, tanpa terkecuali. Ya, berbeda dengan makhluknya. Di mana kelebihan-kelebihan yang ada pada makhluk itu semua tidak lain kecuali pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu pun sifatnya ya tidak sempurna, mesti ada sisi kekurangannya. Fi dzatihi, Allah Subhanahu wa taala Maha sempurna pada zatnya, pada dirinya. Ya, berbeda dengan makhluk-makhluknya. Ya. Baik. Ya, satu contoh saja mungkin sebagai permisalan ya. Seorang ya mungkin memiliki kelebihan dari sisi rupa. Ya. Kalau laki-laki ganteng misalnya. Ya, kalau perempuan apa namanya Pak Jarwo? Cantik ya sorry. Orang melihat, oh masya Allah, ganteng. Cuma kurang putih, ya seperti itu. Atau cuma terlalu putih, ya nanti perempuan minder. Ada saja sisi kekurangannya. Ya, ini baru dari sisi yang nampak. Ya, belum lagi dari perkara-perkara yang ada di balik itu. Ya, fulan itu masya Allah kalau dari penampilan zahir, tapi gak mudengan misalnya. Ya, baik. Ini yang ada pada makhluk. Adapun Allah Subhanahu wa taala sekali lagi pemilik kesempurnaan yang mutlak, ya, tanpa batas. Fi dzatihi, pada zatnya. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mensifati tentang Allah Subhanahu wa taala, ya, innallaha jamil. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha indah. Yuhibbul jamal, dan mencintai keindahan. Ya, keindahan yang maha sempurna, tidak terbatasi dengan apapun. Wa asma'ihi wa sifatihi. Demikian pula pada nama-namanya. Ya, oleh karena itu, ya, nama Allah Subhanahu wa taala disifat dengan Al-Husna, yang terbaik. Ya. Yang dalam bahasa kita diistilahkan dengan Maha, ya. Kalau ya misalnya As-Sami, Maha mendengar. Ya, di mana tidak ada suatu pun yang terluput dari pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Sehalus apapun, sejauh manapun, semuanya didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk faedah yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, di antara faedah kenapa kita ketika berdoa, ya, disyariatkan untuk berdoa dengan suara yang lembut, ya, ud'u rabbakum tadarru'a wa khufiyah, berdoalah kalian kepada Rabb kalian dengan tadarru, merendah, ya, dan khufiyah, dengan suara yang lembut. Seorang yang berdoa dengan suara yang lembut, ya, di antara faidah yang bisa dipetik, bahwa dia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu dekat. Ya, persamaan ketinggian Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya. Dia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar selembut apapun doa yang dia ucapkan. Sehalus apapun doa yang dia ucapkan, dia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha dekat dan Maha mendengar. Kemudian wa jami'i af'alihi, demikian pula pada seluruh perbuatannya Allah Subhanahu wa taala Maha sempurna. Ya, tidak ada satu perbuatan yang Allah Subhanahu wa taala perbuat yang luput dari hikmah. Hatta ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan perkara-perkara yang tidak kita sukai. Ya, terjadinya musibah. Ada perkara yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan padanya. Karena sebuah musibah yang menimpa seorang mukmin, ya, di antara faedahnya akan menjadi kafarah, penghapus dari dosa yang ada padanya. Nah, di antara faedahnya adanya sebuah musibah sebagai peringatan bagi hamba bahwa hamba itu lemah, butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Adanya musibah menjadi ibrah bagi yang lainnya. Ya. Sehingga tidak ada satu perbuatan pun, hatta yang kita tidak menyukainya, kecuali padanya ada hikmah dari perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita pelajari pada pertemuan ini. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.